السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من أتباعه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, hadirin. Dan nikmat-nikmat itu semakin mewah di hari-hari ini. Maka seharusnya di hari-hari ini adalah momentum kita bersyukur kepada Allah, bukan karena dari sisi senang dengan pandemi, bukan. Kita meminta agar wabah ini diangkat oleh Allah Tabaraka wa Taala secepat mungkin, tapi dari sisi banyak sekali nikmat yang semakin terasa mahal dan mewah di hari-hari ini. Nikmat sehat gitu ya. Nikmat penciuman dan banyak nikmat-nikmat lain. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan khususnya nikmat ilmu, hadirin. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadi bekal dalam melangkah di dunia dan menghadap Allah di akhirat. Makanya selalu meminta Allah, wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sebagaimana kita juga harus terus memperkuat syahadatin kita, la ilaha illallah, jaga tauhid kita, iman kita, dan terus berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti beliau dan juga bersama dengan itu memperbanyak bersalawat dan salam kepada beliau. Hadirin Allah muliakan, kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan salah satu amalan yang jangan sampai kita lupakan adalah memperbanyak zikir dan takbir di hari-hari ini. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan digabung dengan Al-Baqarah 203. Dua ayat ini melahirkan perintah berzikir dan bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah berzikir. Ini hari-hari berzikir, hadirin. Hari-hari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada hari normal lainnya. Dan kita bisa rasakan betapa dampaknya, betapa dahsyatnya, betapa positifnya jika kita benar-benar bisa memaksimalkan zikrillah atau mengingat Allah di hari-hari ini. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang, hadirin. Itu Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, jamaah sekalian, perbanyaklah berzikir dan bertakbir. Ini adalah contoh dari para sahabat. Ini dipraktikkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dipraktikkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan para ulama-ulama kita, bahkan Syekh Abdul Salam Syair, salah satu pakar fikih, menjelaskan bahwa para ulama klasik dulu itu menegur orang-orang yang tidak berzikir di hari-hari ini. Maka maksimalkan dan terus maksimalkan. Lagi nyapu, lagi nyetrika, takbirlah hadirin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Takbir. Gitu. Lagi nyetrika. Ada yang lagi masak nih ibu-ibu. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirlah. Para ulama menekankan dan rasakan beda dalam ruh kita hadirin. Apalagi hari ini memang benar-benar kita diperlihatkan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Taala. Jadi hayati ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang harus terus diingatkan, diingatkan dan diingatkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke kesimpulan bab ini sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu kesimpulan dari bab ini adalah ghorasu ruhil inqiyadi lillahi ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu kesimpulan penting dari bab ini adalah bagaimana Allah dan Rasulnya itu menanamkan ruh ketundukan, sifat penurut, sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri dan hati para sahabat. Dan ini sangat penting, urgen dan mahal. Ghorasu ruhil inqiyadi lillahi ta'ala. Kata sebagian para ulama, wa yabdu dhalika jadiyan min mawqifi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan ini sangat terlihat dengan jelas ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa, dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah akan hisab. Lalu mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya udah kita bahas kan, hadis Abu Hurairah. Tapi ini evaluasi, ini kesimpulan, ini summary. Mereka datang ke Rasulullah SAW, mereka curhat, mereka mengadu bahwa ini adalah beban yang tidak mereka sanggupi. Karena seseorang gak mungkin menutup pembicaraan jiwa. Sudah kita jelaskan, gak mungkin. Yang mungkin adalah kita tolak, kita cueki, kita alihkan dengan zikir, dan kita enggak proses, itu mungkin. Tapi kalau nolak, enggak. Syaitan nafsu itu selalu membisik-bisikan. Lalu apa kata, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, mengatakan sami'na wa ata'na. Katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Agar tidak seperti umat-umat sebelum kalian yang mengatakan sami'na wa asaina, gitu. Kami dengar dan kami bermaksiat. Kami dengar dan kami bermaksiat. Kami dengar lalu kami selisihi. Kan gitu hadirin. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah ya. Ayat 93. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Mereka baju suruh bilang qalu sami'na wa asaina. Itu. Ingat ayat tersebut. Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan kalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat itu tur di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sekuat tenaga. Wasma'u, dan dengar. Mereka justru bilang sami'na, kami dengar, wa asaina, kami maksiati, gitu. Al-Baqarah 93. Nah, para sahabat nggak dididik seperti itu. Para sahabat dididik dengan konsep 180 derajat berbeda. Sami'na wa ata'na. Akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kan gitu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kan gitu ya. Kami dengar, kami taat, dan kalau ada salah minta maaf deh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan itu alurnya, ya kan? Baru setelah mereka mengatakan ini, falamma fa'alu, ketika mereka mengerjakan ini, baru Allah turunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Tersuruh doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa, atau kami enggak tahu, kami enggak ngerti, kami khilaf. Terus disuruh berdoa, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami sesuatu yang berat, walaupun kalau jungkir balik kami sanggup, gitu ya. Sebagaimana Engkau bebankan di umat-umat sebelum kami. Terus disuruh doa lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kami apa yang enggak kami sanggup. Gitu loh. Jelas enggak nih hadirin? Jelas mas, jelas. Yang jelas apanya? Nggak, gini loh jamaah, kata para ulama, lihat alurnya deh, alurnya. Ini penting banget. Kan wa in tubudu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lalu mereka nggak apa, mereka merasa berat kan, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Ini nggak mungkin ya Rasul. Terus Nabi apa? Katakanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau ada salah, ada khilaf, itu manusiawi, minta maaf. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Mereka langsung mengamalkan itu, falamma fa'alu, diamalkan. Baru setelah itu Allah jelaskan, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu Allah suruh kita juga berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Lalu Allah juga suruh mereka dan kita berdoa, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lalu mereka disuruh berdoa lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, yang sudah kita bahas makna dan kandungannya. Lihat alur itu, alurnya begitu indah, hadirin. Yang pesannya adalah menanamkan jiwa nurut dan tunduk. Baru setelah tertanam dengan baik, baru la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Tapi tunduk dulu, nurut dulu. Padahal kalau Nabi SAW mau, Nabi SAW kan bisa ketika mereka mengeluh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, gak usah galau, sesuai dengan kemampuan kalian aja, gitu loh. Kan bisa. Bisa gak Nabi SAW bilang gitu? Tenang aja, sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi Nabi SAW gak mengarahkan ke sana. Tapi Nabi SAW, kalau Allah turunkan, nurut dulu, sami'na wa ata'na, gitu. Nurut dulu, hadirin. Jadi gak langsung diajak loncat ke la yukalifullahu nafsan illa wus'aha sebelum sami'na wa ata'na. Makanya kan urutannya begitu. Ini berurutan kan. Gak langsung brok gitu diturunkan oleh Allah, enggak. Berurutan. Jadi ada proses dulu, ada alur di sana. Bukan sekaligus begitu, enggak. Gitu loh. Jadi di situ tuh ada apa? Ada perjuangan dulu. Ada jihadun nafas dulu. Ada edukasi. Ada bagaimana cara mendidik. Dan apa goal dari sebuah pendidikan agama. Kalau mau apa, potong kompas, gampang kan? Langsung aja, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tenang aja enggak. Tapi Rasulullah SAW enggak ke sana dulu. Diajar dulu, sami'na wa ata'na dulu. Oh iya ya, yaudah kita tunduk. Baru, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, selesai. Terkesan sesimpel ya, tapi ini dalam loh. Makanya para ulama mengatakan pesan besar dari alur ini adalah ghursu ruhil inqiyadi lillahi ta'ala, menanamkan ruh ketundukan kepada Allah, ruh sami'na wa ata'na. Dan kita sudah jelaskan kemarin ya hadirin, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar, kenapa ini dua ayat ini kafatah, mencukupi. Dan maknanya sudah kita sebutkan satu demi satu sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Dan mereka menjelaskan apakah sebab kandungan, salah satu sebab kenapa dua ayat ini begitu spesial, karena di dalamnya ada pujian kepada para sahabat yang benar-benar tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadirin. Dan ini penting. Karena ini adalah salah satu tujuan utama kita belajar agama. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri hadirin. Ulama besar. Yang tidak diragukan lagi, ulama klasik. Apa kata beliau? Catat baik-baik. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Famin thamma fuddil falaula dzalika lakana kasairil asya. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari hanya untuk satu tujuan, kata beliau. Ilmu itu dipelajari hanya untuk satu tujuan. Apakah itu? Liyuttaqallahu bihi. Digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, tunduk, nurut. Dan karena itulah ilmu itu dimuliakan. Ilmu itu benar-benar terhormat. Falaula dzalika lakana kasairil asya. Kalau bukan karena tujuan ini, maka ilmu itu sama saja dengan hal-hal lain. Enggak ada bedanya. Jadi yang membuat ilmu itu begitu tinggi, begitu mulia, mengangkat derajat seseorang, memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, artinya Allah berikan keberkahan, Allah berikan ketenangan dari ilmu tersebut, itu karena tujuan ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Itu tujuannya, untuk menanamkan ruh ketundukan, jamaah, ruh ketundukan, ruh ketaatan, dan jiwa penurut. Nurut kepada Allah, nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah alur dari tiga ayat ini. Nabi ingin membuat para sahabat nurut dulu, dengar, taat. Jangan kayak umat sebelum kalian. Belum apa-apa udah ngejawab, belum apa-apa udah komentar, belum apa-apa udah bilang susah, belum apa-apa udah sami'na wa asaina, belum apa-apa udah banyak alasan. Katakan sami'na wa ata'na. Kalau ada kekhilafan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena tujuan ilmu itu, tujuan kita belajar, tujuan kita hijrah untuk jadi nurut. Nah, begitu kita nurut, baru Allah urai semuanya. Baru Allah kasih solusi, baru Allah bantu, Allah kasih keberkahan. Baru Allah firmankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru Allah ajarkan doa Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana, dan Allah kabulkan doa itu. Lalu Allah ajarkan lagi doa Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan Allah kabulkan ketika kita baca itu. Lalu Allah ajarkan lagi Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, lalu Allah kabulkan doa kita itu. Lalu Allah ajarkan wa'fu anna waghfir lana warhamna, Lalu Allah kabulkan lagi doa kita tersebut. Dan begitulah kehidupan hadirin. Kita ini belajar biar nurut itu, biar tunduk. Dan begitu kita nurut, nanti Allah urai semua masalah-masalah kita. Allah kasih keberkahan. Tapi ingat, belajar itu untuk nurut dan tunduk dengan segala kekhilafan dan kekurangan kita. Begitu kita udah berusaha nurut dan tunduk, pasti ada khilafnya. Gufranaka Rabbana. Itu yang paling penting. Jadi kita belajar ini bukan, tujuannya bukan pintar semata. Bani Israel juga pintar hadirin. Iblis juga pintar. Korun pintar hadirin. Kalau enggak mungkin sekaya itu. Korun. Walaupun pintar penting, bukan meremehkan kepintaran. Penting pintar itu. Kita ini belajar bukan untuk sebatas hafal, walaupun hafal itu penting. Tapi bukankah dalam keterangan sebagian ulama, Qurun juga hafal Taurat? Tapi jadi ikon kesombongan dan kedurhakaan. Kita ini belajar biar jadi orang yang nurut. Jadi punya jiwa yang tunduk dan ngaku banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Begitu ada khilaf, gufranaka Rabbana. Jadi gak ada ceritanya habis belajar tuh merasa sok jago, tuh gak ada hadirin. Ulama kita gak pernah didik kita seperti itu. Habis setelah belajar merasa diri paling suci, gak bisa jemaah. Setelah belajar itu gampang ngeremehin orang. Aduh, justru kita tuh semakin mengkerdilkan amal ibadah kita dan harus sibuk memperbaikinya, bukan mengkerdilkan orang lain. Karena ini seringkali ini kita lupa hakikat yang salah satu hakikat paling penting dalam dunia ilmu, yaitu tujuan dan maksud dari kita belajar. Itu yang dikatakan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama terbaik yang ada pada hari ini. Kata beliau, banyak di antara kita ini lupa tujuan. Mungkin gak lupa ayat, mungkin gak lupa hadis, tapi lupa tujuannya apa. Gitu. Akhirnya disorientasi hadirin. Lalu beliau menyampaikan bahwa tujuan kita belajar itu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena kita semakin mengenal Allah, kita semakin pengen dekat sama Allah. Lalu berusaha bertakwa kepada Allah. Itu aja udah. Jadi gak ada ceritanya saling benci jamaah. Sesama orang-orang yang berjuang di dunia ilmu. Kalau benci itu benci kemaksiatan, itu kemungkaran, ya. Tapi profil kita itu sebagai orang yang belajar, nggak boleh pongah, nggak boleh hebat, nggak boleh masuk ke kotak hebat-hebatan. Tujuan kita belajar itu untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk yang lain. Untuk menanam, untuk punya jiwa sami'na wa ato'na. Karena banyak orang berpikir tujuan belajar tuh biar pintar. Pintar tuh bagus, hadirin. Siapa yang gak pengen jadi orang pintar? Tapi bukan itu tujuan utamanya. Bunda, kenapa masukin anak ke pondok, Bunda? Biar dia pintar agama. Jangan sampai titik itu. Harusnya biar dia jadi hamba yang nurut gitu. Karena hanya pintar aja bisa jadi ngotak-ngatik agama. Hadirin Allah muliakan. Ada sebagian kita setelah ngaji itu sewenang-wenang dengan istri. Padahal kalau suami itu ngaji yang benar ya, semakin gak berani semena-mena. Karena berusaha nurut sama Allah, berusaha nurut sama Nabi SAW, dan Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Gitu. Nurut. Ada sebagian ibu-ibu setelah belajar terlihat so pintar di hadapan suami. Kerjaannya ngedebat suami aja udah. Dan semakin pintar ngejawab. Pakai ayat lagi ngejawabnya. Oh bukan. Semakin kita belajar itu, semakin nurut sama suami. Karena Allah yang perintahkan kita nurut sama suami. Kita semakin nurut sama suami. Antuti'ahu idha amar, kan gitu. Wanita soleh itu yang taat sama suaminya kalau diperintah. Itu hadirin. Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naru. Ukamakal. Nabi SAW bersabda, lihatlah bagaimana suamimu memandang kamu, menilai kamu. Karena suamimu itu surga atau nerakamu. Gitu. Jadi harusnya semakin sayang sama teman, sayang sama lingkungan. Karena Allah kan yang perintahkan itu. Kita nunduk-nunduk aja nurut. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi tujuan belajar itu bukan sekedar pintar, hadirin. Tujuan ilmu itu, tujuan berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, bukan untuk itu. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk melihat siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat. Liyuttaqallahu bihi, kata Sufi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu-satunya tujuannya untuk digunakan bertakwa kepada Allah. Dan karena itulah ilmu jadi mulia. Dan kalau bukan untuk tujuan itu, ilmu itu sama aja dengan hal lain. Sama aja. Makanya kenapa alurnya begini, tiga ayat ini. Untuk menanamkan jiwa sami'na wa ata'na. Karena kalau langsung la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, enggak dapat poinnya gitu loh, hadirin. Enggak dapat. justru nanti jiwa manusia yang cepat komplain gitu, cepat kasih kesimpulan, jadi terakomodir, nggak bagus. Tapi kalau udah terima dulu, taat dulu, ah beda. Oh iya, benar ya, dengar, taat, oke, dengar, baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enak alurnya, hadirin, alurnya enak gitu kan. Makanya kan Allah mengatakan apa dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Jadi bertakwa dulu, nanti Allah kasih jalan keluar. Jangan interupsi dulu. Bertakwa dulu. Nah, setelah bertakwa, nah nanti ada jalan keluar deh. Sami'na wa ta'ana dulu, oke, sami'na. Eh, ada jalan keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ini kesimpulan yang mahal dari para ulama kita. Semoga kita bisa meresapi dan mengamalkannya. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dan keluarga serta tim yang mendukung kajian ini selalu dalam lindungan Allah. Semoga Allah selalu berikan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah selalu merahmati Imamnya dan seluruh keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat untuk membangkitkan kembali salat malam yang beberapa bulan belakangan ini tidak pernah lagi saya kerjakan? Berawal dari futur yang tidak saya sikapi, tetap mendekatkan diri kepada Allah, yang pada akhirnya saya sudah sangat jarang menjalankan sunnah. Saya sudah pasang alarm untuk bangun di malam hari, tapi saya hanya bangun untuk mematikan alarm tersebut. Atau bahkan saya tidak bangun sekalipun sudah pasang alarm. Saya mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang PR kita, kecuali jika Allah mudahkan dan Allah kasih rahmatnya. Di antara nasihat dari para ulama kita adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan jaga aktivitas kita di waktu siang. Karena dosa kita sebelum kita tidur, maksudnya pada saat kita beraktivitas di hari itu, itu mempengaruhi kemampuan kita untuk qiyamul lail dan tahajud. Kecuali kalau ada faktor lain ya, kecuali karena sakit atau pengobatan dia harus tidur dalam waktu jam tertentu, bukan karena dia gak bisa, dan dia pun akan memaksimalkan waktu yang ada nanti. Maka perbaiki dengan istighfar. Ini tuh sangat erat dengan dosa kita sih, hadirin. Salah satu indikatornya ya, kalau kita punya flight pertama atau flight sebelum subuh, itu kita alhamdulillah bisa bangun gitu loh. Bisa bangun jam 3, bisa bangun jam 2. Terus bukan hanya bangun, berangkat ke airport jam 3:30. Ada yang berangkat ke airport jam 3 pagi, bisa tuh. Kalau berkaitan dengan ngejar pesawat. Tapi kalau tahajud bablas terus. Allah taala bisa mungkin itu. Jadi segera perbanyak istighfar, perbanyak taubat. sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin Allah muliakan, ingat selalu bahwa orang-orang saleh itu punya ibadah di waktu malam. Punya ibadah di waktu malam. Jadi itu yang enggak boleh kita lupakan. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu sholat malam. Afdolus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, sholat lima waktu, itu qiyamul lail. Qiyamul lail. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita SAW dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan Imam Nawawi dan memberkahi Imam Nawawi dan senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan tim serta semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz yang bertanya, dalam kajian hari ini Ustaz mengatakan bahwa kita harus sami'na wa ata'na. Iya, yang mengatakan sami'na wa ata'na Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 285 kan. Afan Ustaz, apakah sama dengan ketika mendapatkan musibah untuk bersikap seperti ini Ustaz? Atas jawabannya Anda ucapkan jazakallahu khairan wa iyyakum. Benang merahnya itu sama hadirin, tapi kalau musibah kan kita ucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al sebagaimana diajarkan Nabi SAW, atau kita katakan innalillahi wa inna ilahi roji'un kalau itu musibah. Tapi kan intinya itu kita tunduk sama ketetapan Allah, itu maksudnya. Sami'na wa ata'na, lalu ucapan qaddarallahu wa syafa'al, atau ucapan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Itu kan semua adalah kalimat-kalimat ketundukan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketetapan berupa perintah dan larangan, makanya sami'na wa ata'na, maupun ketetapan yang berupa takdir yang harus kita jalani. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya memiliki teman penyuka sesama jenis padahal dia sangat taat agamanya. Saya sudah pernah mengingatkan tapi dia belum berubah. Bagaimana menjadikannya penurut dengan Allah karena hal tersebut dibenci Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang pertama, kalau kita kenal orang seperti itu atau tahu, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Allah jaga kita dari ujian yang dia alami. Ucapkan alhamdulillah di afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Banyak-banyak bersyukurlah. Oke, Allah tuh kasih nikmat besar kepada kita. Yang kedua, doakan dia, doakan semoga dapat hidayah. Seringkali ini kita semangat menasehati tapi lupa mendoakan, lupa mendoakan. Jadi doakan dia. Yang ketiga, coba pelan-pelan diurai cara berpikir dia. Lalu dengan hikmah, dengan bijak, bahwa ketaatan itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, tapi ketaatan itu sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Terus yang berikutnya, kalau kita benar-benar punya kualitas ibadah yang baik, maka gak mungkin kita melakukan hal tersebut. Gak mungkin kalau kualitas ibadah kita baik. Contoh misalnya sholat, kalau sholat kita bagus, punya kualitas, kita gak akan kesana. Kenapa? Karena sholat itu sebagai tameng dan pencegah. Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 45? Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45 Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau benar-benar kita sholat dan kita mengerti apa yang kita kerjakan dalam sholat, maka kita gak akan membuat atau mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Bukankah dalam sholat kita zikir yang terbanyak kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bukan nafsu kita yang paling besar, bukan nafsu kita yang menjadi guide kita, bukan nafsu kita yang kita turuti secara mutlak, tapi yang Maha Besar lah yang kita ikuti. Ya, Maha Besar. Jadi kalau benar-benar kita menghayati, baru takbiratul ihram aja udah selesai masalah seharusnya ya. Baru takbiratul ihram, belum baca yang lain. Allahu Akbar. Mungkin itu Allah Ta'ala misal. Ingatkan bahwa, dan yang terakhir ingatkan, tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali karena hal itu tuh buruk buat kita. Atau yang lebih tepat dalam ilmu maqasid, tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali karena itu buruk buat kita, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Itu dijelaskan para ulama usul fikih. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Terlepas kita ngerti apa enggak, tahu apa enggak, sudah riset atau belum, tapi jelas itu faktanya. Tapi aku suka, iya, tapi jangan lihat dari satu sisi. Akumulasinya itu lebih fatal. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa maksimalkan hari-hari ini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.